Untuk lagu yang kedua kalinya, Laskar Bandoro Cengklik bareng Om Monata. Siji wadah ojo pecah. Monggo Mas. Geng-geng-geng ini joli sodek, ngono maksudnya. Iki gandang. Persis.